توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضاتنا شفاعة رسول الله وبنية التعلم والتعليم والتخفيف والإنفاء والاسترشاد والإرشاد والاستهداء والإهداء مسلمنا وآباؤنا وأصرافنا من العلماء الآمنين ساداتنا العالمين المهدين في المسلمين والمدين ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا مشايخنا وإخواننا مسلمين ومسلمات من سبق في هذا المقام في التعلم والتعليم. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجات في الجنة وأنه يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في ناس ويمدنا أهلنا برحمة الحاضرين المستمعين بمددهم دينيا دنياويا أخراويا قصيا ومعنويا غفران الذنوب وانشراح الدروب وقشف الدروب وستر العيوب ونيل المطلوب من الراحة وصلاح الأجساد والقلوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لنا ما مضى يا واسع

ngekei tiang niku wau loro mungelu panas watuk apapun. Akhlak kula kalih panjenengan tenggene Gusti Allah kita berusaha. Allah tidak pernah berbuat jahat dumateng kula kalih panjenengan. Tidak pernah mboten nate berbuat mboten sae. Semua yang terjadi pada kula kalih panjenengan sing kuloh kali panjenengan rasa noga enak, ojo sampai garak no kuloh kali sampean punya prasangka buruk. Duwe penyono elek lek Gusti Allah niki murang muring tenggene kuloh panjeneng. Nah, semuanya baik. Ya. Yeah. Karena apa? Karepe Gusti Allah. Umat Nabi Muhammad ini mulih nang kuburan jangan menyisahkan dosa yang belum diampuni. Soro. Nerimo sikso onok gene alam luar donya mulai onok kuburan. Mulai onok gene alam akhirat. Sampai kita masuk surga. Soro, soro, soro. Ya. Yeah. Mergane sak durunge kula kali sampean dibersihi ambek Gusti Allah. Iya. Kalek sabar, kula kali sampean sabar diterima. Wis lawas aku iki mang sehat. Tak gawe keluyuran blakar nang ndi-ndi prasaku waras iku ya ngono tibane larang regane wong waras. Iya. Oh, aku dikei loro lek ngono aku dikongkon istirahat. Sing tak karepno iki lho loro ya loro tapi iso tetep istiqomah jamaah nang masjid kumpulan dari Gusti Allah. Perkara kon gelo sebabe gak iso kumpulan kelangan ganjaran kon tak istirahatno krana kon duwe kebiasaan apik. Maka kebiasaan api sing gak kon lakoni bayarane tok tak kirino nang kon. Kurang enak. Enak bisa ndak ono mboten enten. Orang yang lebih gati sayang menghargai kula kali sampean selain Allah Subhanahu wa taala. Gak ono isin kula kali sampean lek delok ngeten iki. Iya. Wayahe ngaji tok sampean Ustaz nek ngono, metu teko masjid kumat maneh, ikulah manusia. Sing penting dielingno bali. Iya. Yeah. Terus para hadirin lek kula kali sampean umpama lara. Iya. Yeah. Terus gak sabar resulut tok. Iya, yeah. Gak sabar iku meneng wisan resulut. Lek kula kali sampean loro terus sambat mesu-mesu nuduh elek itu termasuk lorone adalah satu siksaan bagi kamu. Ya. Yeah. Karena apa? Loro niku menimbulkan kemaksiatan. Tapi lek sampean loro iku menimbulkan satu kesabaran, anteng itu adalah roh rahmat saking Gusti Allah. Iya. Lho lek kula kali sampean lara mari ngono gelem sabar oleh ganjaran dosane diberseni. Lah lek gak gelem sabar, Allah kapan-kapan kita terus gelisah tok. Itu tandane berseni ati tok gak sampai oleh ganjaran. Iya. Naam, bener jaring jadi ngarep mang sing diganjar iku sabare. Iya. Yeah. Biha at-takdiru dalam setiap cobaan, ujian, hidup yang kurang menyenangkan itu at-takdir. Ada upaya usahai Gusti Allah kepingin berseni janggeti dosa dan kesalahan kula panjenengan. Wa in lam yasbir, meskipun nalikane lara gak sabar tetep diberseni. Idh la yustarotu krono ora disaratno fil mukaffari ing dalem kelakuan utawa kejadian apa wae sing garakno dosa kula kali sing diberseni Gusti Allah, apa sing dadi syaratno ayyaku nakasban usahae menungso. Nggih ya. Artine ngeten. Lek kula kali sampean siap untuk dibersihkan kali Allah, sampean moro nanggene Gusti Allah. Maten to? Contoh. Ya. Al Jum'atu ilal Jum'ati kafaratun bainahuma. Sampean budal Jum'atan. Ya. Minggu mane budal Jum'atan. Jum'atan bisa. Loh, dengan budal Jum'atan iku sampean mempersiapkan diri untuk dibersihkan. Daftar no awal. Liwat kono tok wis bersih. Ngerti lho? Liwat kono tok wis bersih. Meskipun. Ya apa jadi bersih ini rek? Leren anduan ini. Tidak. Liwat kono tok itu tandanya wis bersih. Watah usaha itu si Allah niki. Al-wudu bainal wudu basparotun bainahuma sampean wudu. Mari ngono wudhu maneh, ngentut wudhu meneh. Selama sampean gak duwe wudhu mang berbuat dosa, diberseni ambek Gusti Allah. Oh, kon termasuk melewati jalan sini, jalan wudhu untuk dibersihkan ambek Gusti Allah. Sembayang, antar sembayang, as-shalatu bainas shalah kafaratun bainahuma. Kabeh. Iya. Dalam setiap saat Gusti Allah ingin membersihkan kita. Pada waktu tertentu sholat dengan sholat. Mari ngono pada waktu yang tidak ditentukan. Memberikan kesempatan dumateng kula kapil sampean. Kapan naik kon teko? Lek kon kepingin bersih, tak berseni. Wudu. Tiap waktu sholat. Tiap minggu. Onten. Jumatan. Tiap bulan ada poso. Iya. Yeah. Tiap tahun ada upaya Gusti Allah. Yang terakhir totalitas tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram dan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini totalitas. Dari Gusti Allah, ayo tak berseni kon. Cek ni riyoyo. Iya. Yeah. Lek kon gak berhasil ini Muharram. Lek wis mlebu Muharram diusahakan terakhir upaya kita untuk membersihkan dosa. Urip kula kali sampean cek ne enak engko mlebu Safar dalam keadaan kosong nol bersih. Mari ngono Rabiul Awal. Rabiul Awal iku mongsone cukul yang pertama. Dicampani kelahirane Kanjeng Nabi, pupuken mesen uripmu dengan mahabbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tidak ada pahala ibadah yang lebih cepat untuk menaikkan derajat kita selain kita mendekatkan diri kepada Allah seperti lewat ajarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upaya kita berselawat. Lek wis berselawat sampean delok selawatku ngasilno apa enggak? Lek hasil tandane ibadahe akhlake nilu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Padahal Gusti Kanjeng Nabi itu sudah dijaga, tidak sampai berbuat dosa sama sekali. Setiap detik derajatnya meningkat, pahalanya meningkat. Mboten enten tiyang sing luwe apik teko Kanjeng Nabi. Yo napa jari Kanjeng Nabi? Jari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siamu Arafata, lekne kapan dina Arafah? Aku ngenten-ngenteni. Kapan dina Arafah iku? Mene dina Ahad utawa dina Minggu. Temen dititikane ambek Kanjeng Nabi. Ahtasibuha. Saya berusaha untuk berbuat kebaikan nang Gusti Allah. DP-DP ngetokno bodoku nang Gusti Allah. Padha ambek sampean ngeten lho. Iya. Sopo rek? Kaji Mahmud mbele sapi pitu, umpama ngono kerungu sampean. Umpama tok kira-kira sampean daftar ta mboten? Daftar ta mboten? Daftar. Iya. Ustaz, kula. Nggih, yo gampang ngono tok. Kira tak kei petok. Jauh hari sudah kita mendaftar. Gusti Kanjeng Nabi begitu. Di saat dino Arafah, Gusti Kanjeng Nabi itu mendaftarkan diri. Ya napa Kanjeng Nabi? Ahtasibuha. Saya mendaftarkan diri kepada Allah. Kenapa? Apa? Kafaratun lima silisanatil madiyah. Supaya dosaku disepuro sing disik-disik. Padahal Kanjeng Nabi gak punya dosa. Tapi dia itu semik-sik merasa dosa. Lah ya apa gak merasa dosa? Wong sembarang dicepakno Gusti Allah aku iki. Dosa ya disepak, dijogo, ngene dijogo, ngene dijogo. Terima kasih saya kepada Allah iku apa? Isin aku nang ngene Gusti Allah. Disitulah letak keimanane Rasulullah. Al-khaya'u minal iman. Lah kaya Mahmud ngeten kadang-kadang mele-mele. Iya, mergane donga dinunggo nggih, Pak. Ngaji donga dinunggo muga-muga iman kula kali sampean dirambut ambek Gusti Allah, disuburno ambek Gusti Allah, ditulungi ambek Gusti Allah, iso nglakoni kelakuan padha ambek tiyang sing mendapatkan pertolongan Allah, dadi wong sing soleh. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi DPDP. Mari ngono wasanatil madiyah, wasanatil atiyah. Mandar tahun sedepan saya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mboten kok dina Arafah tok. Kuatir meleset Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha sedina niku mang dina tarwiyah. Nabi nggih poso. Apakah ada hadis ya yo melok niku wau. Ma min ayyamin al amalu salih ahabbu ilallahi min hadihil ayyam. Ga ono dino-dino sing Gusti Allah iku lek kapan delok anak putu Adam ngelakoni api seweneng atine Gusti Allah. Lali gondo iwisan min hadihil ayyam. Abi Hurairah gambarno saking bungae Gusti Allah ndelok wong nglakoni kumang ya dilu saumi yaumin lek kapan poso sedina siamasanatin Gusti Allah nyatet padha ambek poso setahun Kanjeng Nabi poso tarwiyah melok dina 10 di dina ya. Kene apa kok diarani dina tarwiyah? Lah. Sampeyan lak pun semerah Bang ya critane. Insyaallah lek delok critane kitab gini Durratun Nasihin sakjane sing nyritakno ngeten senes kula, senes bagian kula niki. Nggih Nur Khalis. Abib Sekar. Nggih ya. Nggih kula cuma jangkep-jangkep antuk ya. Kene apa kok diarani dina tarwiyah? Keranten di Durratun Nasihin niku biyen awal-awale Kanjeng Nabi Ibrahim ditekani malaikat Jibril diwarang ini, Ibrahim, omonganmu biyen iku wujudno. Kon sumbar biyen lho wujudno. Ngomong apa aku? Biyen iku malaikat sempat kau buat takjub, kagum ambek kelakuanmu. Kelakuan apa lali aku? Kon nalikane dadi wong sugih ana ngene Mesir biyen. Ben taun kon niku mang bendina mbleh. Sehingga kau membuat pesta selamatan menyembelih 300 kambing. 70 unta. Saking akeh tidak pernah dibuat oleh umat manusia pada saat itu. Iya. Bungah kabeh, kabeh padha bungah. Malaikat pun ikut gempar. Ono malaikat sing diizinno Gusti Allah untuk menyampaikan. Masya Allah, hebat sampean oleh kurban. Gak delok. Sing sampean delok cuma Gusti Allah. Ojo ngelemaku, ojo ngelemaku, jare Nabi Ibrahim. Iki gak sepiro kabeh titipane Gusti Allah. Seandainya saya punya dunia pemberian Allah yang sangat saya idolakan, yang sangat kita minta. Apa itu? Aku kepingin duwe anak. Umpomo Gusti Allah ngekei anak. Jauh lebih berharga daripada dunia kabeh iki. Terus anak iku mang dijaluk ambek Gusti Allah. Pakekno. Diteni ae malaikate. Awas ton. Ditungakno, Pak. Ditungakno. Barokai lomane Nabi Ibrahim. Hajati ditekakno ambek Gusti Allah. Percaya sampean sing loman, Pak. Iya. Loman gak harus sugih tidak. Loman sedekah ambek wiritan. Ojo loman kula kali sampean ngono tok. Lah aku sugih ngono. Tak repot-repot. Tapi tak beleh kabeh. Oh, jen bareng sugih temenan. Yo lek ana wong sumbar ngono neraka dhisik. Iya. Mergane wis ado katik sumbar garai neraka di dhisik. Pun eling sampean Nabi Ibrahim. Iya rek keceposan aku pada waktu itu. Mergane Pak Nabi Ibrahim itu dalam surat ini Al-Qur'an dia inna Ibrahima kanat ummatan qanita. Nabi Ibrahim itu bukan satu insan tapi ummah. Ummah itu apa artinya? Satu golongan manusia. Kenapa kok dikatakan ummah? Karena Nabi Ibrahim itu cara wong ngono wis ngalami kabeh. Dadi wong larat. Iya, yeah. Melok wong tua, duduk wong tuane, dikongkon dadi kuli batu, pancet melarat sembayang, sugi sembayang, melarat loman, sugi loman, melarat meneng, sugi yo tawa, duh. Lengkap Nabi Ibrahim, rojo pun dia tetep, iya, yeah. Para hadirin sekalian. Bareng wis dikonokno. Ya ayo. Kon wis duwe anak sak niki. Sumbarmu biyen wujudno. Dilem diterusno. Mantun ngoten Gusti Allah memberikan satu wahyu untuk menyembelih. Isu tanggal malam tanggal. Ngeten iki iki ya. Menila tarbiyah. Bengi tiga ngipi, isuk mikir-mikir, iya tak. Apa bener awak pengen tahu ngono, tak rasa-rasa no iya. Terus ngipi sing pertama iku mang malaikat, sing kedua iku mang Gusti Allah. Apa yo bener Gusti Allah ngongkon ngurban no anak. Wong ngipi ni nabi ku wahyu. Dalam akal gak masuk tapi kilek wahyu yo yo apa mana, pikir-pikir. Loh. Dalam hari mikir-mikir niki jenenge tafakur iku jenenge rawiya yarwi tarwiyah. Paham, Mbak? Nah, tarwiyah itu adalah masa pemikiran untuk mengorbankan. Sampeyan nggih sampeyan pikir, Pak. Awak iki sida kurban tak enggak. Ngene lho ya. Engko lek gak kurban cari Kanjeng Nabi, selawatmu gak ono kaene. Soro iki nggih ya. Tapi kurban ya apa cari gendongi bojo, duwe iki jelek bojo tok. Ae ngeten nggih ya. Lah ngoten nang ya. Apa gelang iki tak gedakno nang kene Kaji Nasir toko Masyhur ngono. Lah. Apa kira-kira dibales sih tak enggak, dan lain sebagainya. Pikir-pikir di sini. Iya. Bareng wis menene ditekani mana ambek Gusti Allah. Belen anakmu kurbano. Isu yakin wisan, Pak. Yakin wisan Arof. Arofa. Bahwasannya perintah ini bukan sekedar timbul daripada buah mimpi, tapi iki perintah. Menisu nego, Pak. Iya, nego nang bojone, nego nang anake, nego nang gene-gene. Kopo. Iya, Arofa. Dino wis ngerti. Sing berat niku nemen berate, Pak. Nemen berate. Dari Nabi Ibrahim iki sing tak ententeni. Iki duwe iki sing tak celeng-celengi biyen, tak gawe mantu, apa tak gawe ngene, bimbang. Iya. Yeah. Akhire coba diletakno nang kene bojone. Dik. Nur sewu pisan. Aku mambengingi pi. Kongkon ngurbano anak sing sampean lahirno. Yo apa dik nurut sampean iki? Nyipi ngene iki. Usia, sampai niku jok guyon, sampai niku nabi, sampai niku lek guyon temenan, omongan sampai niku dadi wahyu kudu dilaksanakno. Lek temenan deh, temenan. Lek pancen temenan, sampean kudu nglaksanakno lho, kudu laksanakno. Lek aku ngono yo koyo yo pak ya, padahal kene abot. Lek aku ngono yo ae deh, tidak maksud ikoni lho. Kon sing gembol nglahirno sing lara ya kon sing rambut ya sampean mari ngono sing gedhekno ya sampean awak ngono bendina lunga ketok ngene ya lek masalah iki ya wis tah iki kabeh titipane Gusti Allah aja maneh anak kelangan anak gak apa-apa mending gawe maneh sampean syukur ana omahe ya. Nyawaku lho nyawaku dijaluk tak kenno ya. Lek pancen iki kersane Gusti Allah. Masya Allah duwe bojo kaya ngeten iki lho Masya Allah. Swarga sak anak putune. Wis dik coba. Ngomong nang ngene anakmu. Sing cedhek lakona. Sing nrimo sampean kok aku. Iya, gak gelem pak. Sampai ngomong dewe, celuk anak. Nak, yo, kalau bapak iki kangen, kon iki sing tak cintai, kon sing ngene iki wis mulai ya. Bergane dalam kitab itu ya bunaya, wahai anak kesayangan dan harapan bapak satu-satunya. Nggih pak, oh ten ya gede. Ini arofil manam, aku iki lho delok ngene. Pandur madatar. Ya apa pendapatmu? Gak salah ta bapak iki nak. Dadakno anake luwe nemen maneh. Ya abati pak. Ifal. Ojo ragu-ragu pak. Laksanakno wis. Iya. Yeah. Laksanakno. Nak. Kon kelangan nyawa lho nak. Kelangan masa depan. Lek bapak kelangan anak. Gawe maneh sik iso nak. Kon gak ono maneh. Sabar nawis, laksanakno satajiduni minas sabiri. Saya laksanakan dengan sabar. Gak tutup Nabi Ibrahim. Iya. Yeah. Kulo kali sampean dicai contoh. Yo opo. Ketika anak kulo kali sampean nak ngaji opo onak mari magrib itu. Ngaji lah. Kelas telu pak. Gak les. yo gak sida lulus. Anjere sampean ben gak sekolah, sarjana. Duna, yo apa yo dikongkon ngaji kok gak gelem. Nggih ta? Lha tutupen apa anak, TV ku aja ndelok sing kaya-kaya ngono. Ngaji yo dosa gak elok. Kuno. Sopo sing salah? Sopo sing salah? Iya. Kula kali sampean dikeki sarana mbek Gusti Allah dadi bapak sing kowe. Lek gak iso ndonga kaya ndongane Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati mandar Gusti urip kula kini sampean tulungi saged nglaksanakno tugas mulia yaitu salat bersama anak dan istri. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ojo jaluk apa-apa, apa sing sampean masalah iku tok. Nang jaluk sugih sak katut. Sampeyan nak eling ya? Robbi ini askantu min dzurriyyati Gusti, kula ndelek anak bojo niki sampean kengken ana ngene omah kene, biwadin ana ngene desa. Ghairi dzar'in yang tidak dapat ditanami, gak ono simpenane kebutuhan urip banyu, gak ono tanduran, gak ono tonggo, gak ono umpama wong ngono Gusti, kula sampean jodhokno ambek duwe maratua sugih, bareng maratua sugih donyane entek pas duwe anak, penggawean gak duwe. Tunggu gak nyopo, dulur nyingkur, gak duwe apa-apa. Yok nopo uripe Gusti, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya, Rabbana liyuqimas shalah. Kula pasrah pun, koyok nopo keadaan kula, soroi urip kula, asal anak bojo niki sampen tulungi sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Sak marine rajin sembayang mandar wong sak donyoh kabeh padha kepingin seneng nang anak putuku. Soge Pak. Soge Nabi Ibrahim. Ya. Bareng dikurbano tibane. Gak dijaluk temenan. Nggih ya. Ya. Kalama aslama wa tallahu lil jabin. Terus napa? Wabati nabi dibkhin azim bareng wis diklebakno, dibele ngek. Tiba ni sing dibele niku wau dudu anake. Dadakno kurban jenenge wedhus kipas sing kuat. Letih balik Gusti Allah itu lek jaluk apa-apa nang aku zakatokon duduk dijaluk diliro ni ya yeah. Mergane lek kula kali sampean duwe apa-apa dijaluk Gusti Allah kekno diliro ni ambik Gusti Allah cari setan ning ngene iki lho kon kurban ae sak iki mlarat ya apa pancen setan ngoten ndi pangeranmu. Tadi gak gelem, tadi mulut ya. Nang tonggo kono, ojo musuh ku. Kuwabe jari Gusti Allah. Terus no. Tak kuatmu. Begitu wis kuat koko, hasut, jangan sing nulungi, dirubah mbek Gusti Allah. Uyar kon setan kon. Lah, iya. Yeah. Kecilik mana? Iya. Yeah. Merjane muga-muga kula kali sampean diparingi wong sing sabar. Mergane kurban ini sangat penting. Dari Kanjeng Nabi ngeten nah, man kanat lahu si'atun falam yudhi fala yakrabanna musallana hadza. Lek sapa sing duwe kejembaran rezeki gak gelem kurban, ojo cedek-cedek aku. Kata-kata ini menjadi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. sunnah yang sangat dianjurkan, sunnatul kifayah li ahlil bait. Sunnah niki wau nyukupi kangge keluarga. Keluarga itu siapa? Mereka yang menjadi tanggungan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bojo, anak, kadang-kadang wong tuwa. Iya. Terus para hadirin sekalian, banyak pertanyaan. Ustaz, jari ini ku ono ngene. Kanjeng Nabi itu pernah berkorban untuk umatnya. Dadi lekne sapi situk gawe jamaah masjid kabeh cukup urunan sewu dan ngawur. Iya. Hukum tetap, Pak. Hukum tetap. Redaksi yang dimaksud Allahumma taqabbal min Muhammadin li ummati Muhammad. Jadi itu diredaksi nih. Gusti, tolong nggih kurban niki saking kula Nabi Muhammad. Napa wedo siji? Utawa unta siji? Jadi terima mbek Gusti Allah. Li ummati Muhammad. Barokai pun sampai kulo-kulo. Kulo kekno nanggini umatnya Nabi Muhammad. Umbomo. Rabbana taqabbal minna gusti. Sampai terima kurban kulo. Wedus kacangan siji niki. Kulo nyelengi sewu-sewi. Dari sopo? Min kamilan li jamaati masjid. Wah, tekowak kamilan. Gai jamaah masjid kabeh. Barokai kurban ni wak kamilan wong-wong molo kepingin kurban kabeh. Lho ngono lho Pak karepe niku. Iya. Dadi lek kurban sapi ya tetep digawe wong pitu. Wedhus ya wong pitu. Paham nggih? Perkara ganjaran sampean kekno sapa gak apa-apa, aja dikandani ditanggapi kalimat ini. Lek ne wedhus siji urunan kena digawe jamaah masjid keliru oleh maca kitab. Iya. Jane wingi wonten ngene lagi, wonten ana ngene Ustaz, ngene kitab iku ngenten. Iya. Sakjane pun isak babal dari sisi. Iya. Iya. Kroten ngeten wal udhiyatu sunnatun muqaddadatun alal kifayah. Kurban itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan secara mencukupi secara global. Artinya, lek kapan ono sing lakoni sak keluarga iku mang, ya, sampean duwe wong tuwa, sampean makmut, duwe bojo, duwe anak pitu. Umpama awak iki sugih, awak kurban siji. Lho kurban iki kok sing dipaidu iku sak keluarga gak dipaidu. Paham nggih? Asal siji ae sing anu. Fa idza atabiya wahidun min ahli baitin kafa'an jami'ihim. Lek kapan sak keluarga iku mang ana sing kurban siji, sing kurban liyane gak. Padahal kabeh iku sugi-sugi. Kon mampu tuku sapi, tuku iki. Sing kurban wis itu tok dadi paidu. Tapi lek sak kabeh ku mang kurban, gak ana sing kurban, iki sing sak keluarga gak oleh mlebu swarga. Ya. Muga-muga mawon kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah saged ngamalaken napa sing dados ridane Allah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una rabbana wa fiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil halal halal handa iman ya rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tawsili kulla hawba استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع fadlan wajud amanna la biktisabi minna fil mustafa rasuli nahla bikulli suli salla wa salam rabbi alaihi adda habbi wa alihi wa sahbi idada tatisabi والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.